Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah, di antara kenikmatan Allah Azza wa Jal yang begitu agung, yang begitu mulia, yang dianugerahkan kepada kita semua ialah nikmatul Islami was sunnah. Nikmat berislam dan berislam di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini merupakan nikmatun khasah, kenikmatan khusus bagi hamba-hambanya yang muslimin. Kenikmatan yang khusus bagi hamba-hambanya yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak semua hamba-hamba Allah merasakan kenikmatan ini. Banyak di antara mereka yang kafir. Dari kalangan kaum muslimin, tidak banyak pula yang meraih kenikmatan sunnah ini. Banyak di kalangan kaum muslimin yang menyimpang dari siratul mustaqim, terjatuh di dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, sekte-sekte yang menyimpang. Maka nikmatul islami wa sunnah merupakan nikmat yang begitu agung dari Allah Azza wa Jal. Itu merupakan taufik, hidayah dari Allah semata. Bukan karena ilmu kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena yang lain-lainnya. Itu murni taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azzakumullah, di sana ada lagi sebuah kenikmatan yang sangat agung, yang sangat mulia. Tidak hanya Islam wa sunnah, tetapi di sana ada nikmat yang itu merupakan mauhibah ilahiyah, anugerah ilahi, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat bersaudara. Merajut ukhuwah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah kalian pun menjadi bersaudara. Allah mengatakan fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Dulu di kota Madinah ada suku Aus, ada suku Khazraj, dua kabilah besar di kota Yathrib, di kota Madinah, yang mereka semua sungguhnya merupakan satu saudara dari Bani Qailah. Dikenal di masa jahiliyah saling bermusuhan, saling membenci, saling membunuh, bahkan saling menumpahkan darah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menyatukan hati-hati mereka dengan bimbingan Islam, menyatukan, melembutkan hati-hati mereka dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah pun memberikan taufiknya, hidayahnya kepada mereka sehingga mereka semuanya menjadi muslimin dan mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, lalu mereka berukhuwah di atasnya. Allah mengatakan, ingatlah nikmat Allah sekalian. Ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jal melembutkan hati-hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Nikmat azimah ikhwan, nikmat yang begitu besar. Di samping nikmatul Islam dan sunnah, nikmat bersaudara di atasnya, berukhuwah di atasnya. Disebutkan dalam ayat yang lain, di Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ini merupakan mauhibah ilahiyah. Ukhuwah itu merupakan anugerah ilahi. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati-hati kalian. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk itu. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sekalipun tidak akan mampu untuk melembutkan hati-hati kalian bila Allah belum menghendaki. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum. Dan Allah melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah menyatakan, kalau seandainya engkau wahai Rasul menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Sehingga ketika tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di atas sunnah, terjalin yang namanya ulfah, kecondongan hati, kesesuaian hati di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam, itu merupakan mauhibah azimah, anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada orang lain yang mampu untuk itu. Ukhuwah Islamiyah, nikmah azimah minallah. Ukhuwah Islam di atas sunnah, itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Mauhibah azimah minallah Azza wa Jalla, anugerah besar dari Allah semata. Maka perlu untuk diwujudkan, perlu untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menggambarkan dalam sekian banyak sabdanya bagaimana seharusnya ukhuwah di kalangan muslimin itu. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, dan beliau saling merapatkan jarinya demikian kokoh seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fil humma wa sahr. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa cinta di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad, satu tubuh. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya membuat dia apa namanya panas dan membuat dia begadang malam, enggak bisa tidur. Satu merasakan musibah, yang lain merasakannya. Sebuah jasad, sebuah perumpamaan yang luar biasa. Muslimin diharapkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti sebuah jasad, saling menguatkan, saling mengokohkan seperti sebuah bangunan, saling mencintai, saling menyayangi, saling bantu membantu di antara mereka semua. Ini supaya muslimin tadi bisa mewujudkan nikmat Allah dalam bentuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini keharusan kita mewujudkannya. Bukan semata-mata kita berislam, tapi Islam kita harus di atas sunnah. Bukan semata-mata kita di atas sunnah, lebih daripada itu kita juga harus berukhuwah, merajut tali persaudaraan di antara kita di atas bimbingan sunnah tadi. Wujudkan, wujudkan. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ada lagi poin yang berikutnya lagi. Tidak semata-mata mewujudkan ukhuwah tadi di tengah-tengah kita, tetapi lebih daripada itu barakallahu fikum, perlu dilestarikan, perlu dipelihara, perlu dijaga, supaya selalu ada ukhuwah, selalu berukhuwah. Jangan sampai menimbulkan permusuhan, kebencian, perpecahan, perselisihan, su'uban, dan segala macamnya. Perlu yang namanya penjagaan. Artinya, ukhuwah Islamiyah itu sampai kita mati. Berukhuwah di atas sunnah itu bukan sehari selesai, sepekan selesai, sebulan selesai, setahun selesai. Lah. Tapi selamanya. Selama kita hidup, selama kita bermuamalah, selama kita berinteraksi, sampai kita mati. Sehingga perlu yang namanya penjagaan. Al-muhafadah, al-hifadh, al-ukhuwah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, akan kita sebutkan beberapa upaya, beberapa bimbingan-bimbingan Islam, yang dengan itu insyaallah ta'ala akan terrajut ukhuwah Islamiyah dan akan terjaga ukhuwah Islamiyah tadi insyaallah ta'ala. Yang pertama, Di antara upaya yang pertama ialah berukhuwah Islamiyah di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Bersatu, bersaudara di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini konsep, ini prinsip. Harus dengan prinsip ini. Maka dinyatakan ukhuwahnya sahihah, ukhuwahnya benar, dan langgeng insyaallah taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Al-Fatihah ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah tauhid. Tali Allah adalah Al-Qur'an. Tali Allah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua makna itu benar. Tali Allah ialah Islam, yang inti Islam adalah tauhid, dibangun di atas prinsip Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman salaf. Ayat ini barakallahu fikum memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Islam di atas tauhid, di atas Sunnah. Allah mengatakan jami'an wala tafarraqu. Lafaz jami'an di sini adalah hal. Ma'nahu ay hala kaunikum mujtami'ina 'alaih. Dalam keadaan kalian bersatu di atas i'tisam tadi. Bersatu di atas, berpegang teguh dengan tali Allah tadi. Allah menegaskan wala tafarraqu. Dan kamu jangan berpecah belah. Jangan menyelisihi Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan berselisih di dalamnya. Jangan pula bersepakat untuk berpisah dengannya. Ayat ini barakallahu fikum dilanjutkan dengan ayat yang dibacakan di awal. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kamu dahulu saling bermusuhan, lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk berukhuwah setelah perintah untuk tamassuk bihablillah. Setelah perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, jangan berpecah belah. Kemudian perintah berukhuwah. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ukhuwah kita harus dibangun di atas konsep ini, prinsip ini. Ukhuwah di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, bersatu di atasnya. Kalau ini konsepnya barakallahu fikum, maka ukhuwah Anda dikatakan ukhuwah sahihah. Dan itulah makna ukhuwah dalam semua ayat, dalam semua hadis. Ukhuwah Islamiyah di atas Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ukhuwah itu tidak dibangun di atas kesukuan. Tidak juga dibangun di atas kabilah atau wilayah atau daerah atau negara atau profesi atau nasab atau yang lainnya. Lah. Tapi yang namanya ukhuwah dibangun di atas Islam. Islam dengan bimbingan Al-Qur'an, Sunnah dengan pemahaman salaf. Atas dasar ini kita berukhuwah. Insyaallah akan terwujud ukhuwah yang sahihah dan akan langgeng ukhuwah tadi selama semuanya kembali kepada konsep ini. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dikatakan hizbiyah, asabiyah, bukan ukhuwah Islamiyah. Menyimpang dari siratul mustaqim. akan terjadi yang namanya iftirak, perpecahan-perpecahan pada agama. Akan muncul ikhtilaf, perselisihan dalam perkara agama yang tidak akan mungkin bersatu ila yaumil qiyamah. Sebab yang ada adalah penyimpangan-penyimpangan barakallahu fikum. Dan tidak mungkin al-haq itu bersatu dengan al-batil. Tidak mungkin sunnah itu bersatu dengan bid'ah. Tidak mungkin manhaj yang sahih bersatu dengan manhaj yang menyimpang. Tidak mungkin selama-lamanya. Jangan pernah bermimpi menyatukan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Jangan pernah bermimpi menyatukan ahlu sunnah dengan syiah. Jangan pernah bermimpi menyatukan ahlu sunnah dengan asy'ariyah sufiyah. Jangan bermimpi menyatukan ahlu sunnah dengan sururiyah atau dengan haddadiyah atau dengan yang lain-lainnya. Jangan bermimpi. Tidak bakal bersatu ya ikhwan. Dikarenakan konsepnya berbeda. Ini upaya pertama. Prinsip yang enggak mungkin dilangkahi. Prinsip yang enggak mungkin ditinggalkan. Hadza awwala. Yang berikutnya barakallahu adalah upaya berikutnya untuk menjaga ukhuwah ini ialah ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kita mencintai seseorang karena Allah. Kita membenci orang lain juga karena Allah. Ini sekaligus menunjukkan sidqul ukhuwah. Kejujuran, ketulusan sebuah ukhuwah. Dan juga menunjukkan ikhlas fil ukhuwah. Keikhlasan dalam ukhuwah. Yang dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan at-tajarrud fil ukhuwah. Betul-betul tulus, ikhlas, murni dalam berukhuwah. Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semata. Tidak ada tendensi apapun dalam berukhuwah. Betul-betul murni karena Allah Azza wa Jal. Berukhuwah dibangun di atas al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Oleh karena ikhwan, dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk memiliki prinsip yang mulia ini, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan beliau menjadikan konsep ini termasuk ikatan iman yang paling kuat. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Digabungkan menjadi hasan ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kokoh, berwala loyalitas karena Allah. Memusuhi karena Allah. Mencintai orang karena Allah. Membenci orang lain juga karena Allah. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan konsep. Bahkan ukhuwah itu dinyatakan makbulah. Ukhuwahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ketika ukhuwah itu diniatkan lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fillah. Dan di jalan Allah azza wa jal. Wa ala ta'atillah. Dan dalam rangka untuk mentaati Allah azza wa jal. Bersih, kosong. Dari semua tendensi-tendensi duniawi. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi. Ada muhimun jidah. Disebutkan oleh para ulama una, pengertian cinta karena Allah ialah kita mencintai seseorang itu karena keislamannya, karena keimanannya, karena dia di atas sunnah, karena ketakwaannya, karena kesolihannya, karena manhajnya yang lurus. Barakallahu fikum. Cinta dia karena Allah. Walaupun dia orang jauh, walaupun dia bukan kerabatnya kita, walaupun dan walaupun, kita cinta kepada dia dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Pengertian membenci orang lain karena Allah, ialah kita benci kepada dia dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya, dikarenakan rusak akidahnya, menyimpang manhajnya, rusak amalia ibadahnya, atau dia berbuat mungkar, berbuat kemaksiatan, atau kefasikan, bahkan kebid'ahan, bahkan kesyirikan, dibenci karena tindakan tadi. Walaupun dia orang yang paling dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Walaupun dia orang yang paling kita cintai. Walaupun dia orang yang selama ini banyak membantu kita. Maksiat dibenci karena kemaksiatannya. Jatuh dalam kefasikan, dibenci karena kefasikannya. Ternyata menjadi ahli maksiat, ternyata menjadi orang-orang yang fasik, dijauhi. Jangan dijadikan sebagai sahabat. Ternyata dia menyimpang, dibenci karena penyimpangannya. Ternyata dia menjadi orang yang sesat, munharif, bal, dijauhi. Walaupun orang yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita, ila akhirnya, kita benci karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga konsep supaya ukhuwah kita itu benar. Cinta dan benci karena Allah. Wala, loyalitas, memusuhi karena Allah. Bukan karena apapun. Barang siapa yang menyimpang dari konsep dan prinsip ini, barakallahu fikum, maka dia akan terjatuh dalam sikap asabiyah, taifiyah, fanatisme, kesukuan, kekelompokan, dan segala macamnya yang dikecam dalam Islam. Maka camkan baik-baik satu ini. Biasakan untuk memupuk ukhuwah dengan konsep-konsep semacam ini. Kemudian barakallahu fikum, dari konsep di atas menunjukkan kepada kita sebuah konsep yang ketiga, dan ini merupakan ciri khas ukhuwah ahlus sunnah, ukhuwah salaf. Dikarenakan ukhuwah kita karena Allah, cinta benci karena Allah, maka di sana harus ditegakkan yang namanya an-nasihah. Ditegakkan yang namanya saling menasihati. At-tanasuh, saling menasihati, masuk dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk dalam kerangka cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal. Harus ditegakkan yang namanya an-nasihah. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya an-nasihah ini haqqun min huquqil ukhuwah. Satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah. Min alamati sidqil ukhuwah, termasuk tanda jujurnya sebuah ukhuwah. Menasihati. Ketika mendapati saudara kita terjatuh di dalam sebuah penyimpangan. Kalau antum itu akhun shadiq, saudara yang jujur, mencintai dia karena Allah, membenci dia karena Allah, antum akan layangkan nasihat kepada dia. Antum akan berusaha untuk menegur dia, menasihati dia, menjelaskan kepada dia sisi penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan cara yang baik, dengan cara yang rahmah, dengan cara ilmiah. Harapannya dia kembali kepada al-haq. Itu tandanya antum cinta kepada dia. Semakin parah penyimpangan-penyimpangannya, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, menjauh dari para ikhwah, bukti cinta antum, kamu tahdir dia. Kamu peringatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangannya, supaya dia tidak diikuti oleh banyak orang. Akan semakin besar dosanya, ketika dia semakin besar penyimpangannya, semakin banyak ikut dengan dia. Bukti cinta kamu, kamu tahdir dia. Awas, fulan, ibnu fulan punya penyimpangan, demikian dan demikian, jauhi dia. Jangan diikuti. Itu namanya bukti cinta. Dan bukti kalau orang itu membenci Anda, bukti kalau orang itu membenci Anda, ketika kamu jatuh dalam kemaksiatan, atau kemungkaran, atau penyimpangan, dibiarkan sama dia. Bahkan didukung sama dia. Bahkan digembosi sama dia. Dikipasi sama dia. Bahkan ketika ada orang lain yang mengingatkan, disalahkan itu yang mengingatkan. Diteguhkan orang tadi. Tenang. Antum teruskan tindakan antum tadi. Jangan dengarkan orang semacam itu. Itu syirik sama antum. Ini justru manusia kadang benci sama antum. Jengkel sama antum. Tidak suka sama antum. Buktinya apa? Dia membiarkan antum terjerumus dalam kemungkaran, dalam penyimpangan, dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sayangnya, tidak banyak orang paham terkait dengan konsep ini. Dikiranya ketika melakukan tindakan tahdir, memperingatkan umat dari bahaya si fulan, dikira benci kepadanya. Ketika membiarkan orang lain dalam penyimpangan, dikira cinta kepadanya, membela dia. Lah, dulu di antara mutiara-mutiara hikmah yang dilafalkan oleh kaum salaf, para hukama, mereka mengatakan man ahabbaka nahak, man ahabbaka nahak, wa man abghadaka aghrak. Barang siapa orang yang mencintai kamu, dia pasti akan mencegah kamu dari kemungkaran. Orang yang membenci kamu adalah orang yang membiarkan kamu dalam penyimpangan, dalam kemungkaran. Gambarannya para kelakiku, sekedar ilustrasi, ada ikhwah kita para kelakiku mau masuk dalam sebuah jurang. Atau dia naik di atas bukit, dia ingin terjun bebas dari atas sana. Bayangan dia selamat, tidak ada masalah. Jatuh paling sakit sebentar. Gitu ya? Tayib, apa tindakan antum mendapati seseorang ikhwah tiba-tiba dia di pinggir jurang, ingin masuk jurang? Antum apakan dia? Antum apakan dia? Diperingatkan atau dibiarkan? Kok diam saja? Ini diam ngantuk apa-apa ya? Di pinggir jurang dia. Sudah, kakinya sudah masuk satu. Ancang-ancang mau terjun. Antum biarkan apa antum? Peringatkan. Antum selamatkan. Tergantung. Ya tergantung, tergantung bagaimana hubungan antum dengan dia. Itu alami, enggak mungkin dibohongi, tergantung. Pas antum lewat ada orang yang begitu. Biar saja. Memang dia selama ini enggak suka sama saya. Nyemplung. Ben mati sisa. Buktinya apa? Anda sedang benci sama dia. Anda enggak suka sama dia. Ya kan? Ketika yang melihat itu musuhnya. Oh, betulan. Sana terus. Bling, mati kapan kapok. Nah gitu ya. Syukur kan, kapan kan. Nah, gitu. disyukur-syukuri. Tanda dia benci kepada si fulan. Coba ketika yang melihatnya, orang yang mencintai dia, mencintai dia, saudaranya, itu otomatis langsung, fulan, awas, bahaya, itu jurang, jangan, jangan. Oh, dia, kamu akan segera mungkin lari megangi dia supaya kamu angkat dia. Jangan, jangan. Dia malah, lepaskan saya. Oh, jangan, lepaskan saya. Oh, jangan, kamu tarik. Tarik, tarik, menarik. Kamu berusaha dengan sekuat tenaga menarik dia. Ternyata dia gak mau antum tarik. Lepas dari pegangannya antum. Masuk ke dalam jurang. Mati. Antum merasakan perasaan antum yang paling dalam ketika itu. Sedih atau senang? Sedih atau senang? Mendalam atau biasa saja? Antum akan merasakan kesedihan luar biasa. Ya Allah. Tidak tahu bagaimana perasaan antum ketika itu. Ya. Tanda apa itu? Ya? Tanda apa itu? Tanda cinta. Antum mencintai dia. Makanya tidak kepingin dia jatuh dalam sebuah penyimpangan, kerusakan, dan kebinasaan. Itu urusan nyawa. Begitu pula terkait dengan bab keagamaan. Bukti orang itu jujur ukhuwahnya, betul-betul mencintai saudaranya, ketika mendapati saudara dia salah atau mungkar atau maksiat atau menyimpang, pasti akan upaya nasihat menegur dia dengan cara baik-baik. Manahabba kanahat, yang mencintai kamu pasti akan melarang kamu, mencegah kamu dari kemungkaran. Man abghaba ka ahraq, orang yang membenci kamu pasti akan membiarkan kamu dalam kemungkaran. Dan itu yang ma'ruf dari kalangan para ulama una, para masyaikhuna, ketika berbicara masalah ukhuwah Islamiyah pasti ada bab satu ini. Nah, sehingga harus ditegakkan yang namanya an-nasihah, ad-dinun nasihah kata Rasul, yang namanya agama adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab sucinya, untuk para penguasa, dan untuk umumnya kaum muslimin. Barakallahu'alaikum. Nasihat. Tegakkan yang namanya saling menasihati, saling menegur dengan cara yang baik. Yang menasihati bagus cara menasihatinya, yang dinasihati menerima dengan lapang dada. Barakallahu'alaikum. Jabir Roysyai. Gimana? Sudah masuk? Hmm. Ini senang sama saya atau benci sama saya ini? Sudah lewat, biarin aja Evan. Taib, diskors dulu. Agar Evan? Apanya? Adanya? Sampai selesai? Lepas salat dulu, teruskan lagi. Ayo apa? Lebih panjang nafasnya nanti. Jam 8 bisa, jam 9 juga bisa, hatta jam 10 enggak ada masalah. Eh? Ya apa? Ya Ustaz. Ana masuk. Sudah masuk waktunya, bisa? Baik, kalau sudah masuk, ahsan. Sekoros dulu, salat dulu. Biar tenang gitu ya. Biar tenang baru kemudian kita lanjutkan ta'lim kita ila insyaallah. Kan gitu ya. Itu baru 3 poin, masih banyak poin yang lain. Itu belum inti ya, Pak. Itu masih konsep-konsep untuk upaya penjagaannya belum disampaikan para kelompokku. Sabar. Jadi ahsan salat dulu, tenang, zen gitu ya. Sehingga diteruskan ba'da salat dengan waktu yang lebih panjang lagi insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.